tak mam. Aduh, talka kana. Ngalak temba Yunus maerobianen. Moneria talpos. Sokor gelem, sokor gelem tika toro ojak jen. Mas kenya be'e bekiya, mas kenya be'ma'e bekiya le. Cintaku hanya kamu, sayangku cuma kamu. Bintangkan ku petis bagai mas kawinnya. Bulan madu kita di angkasa sana. Panas hatiku. Demi yang tercinta, demi yang tersayang, semua pasti aku korbankan. Berdua kita berdua, selalu kita berdua. Susah senang kita berdua. Cintaku hanya kamu, sayangku cuma kamu. Bintangkan ku petik sebagai mas kawinnya. Bulan madu kita